Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.